بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والله أعلم بمراده. يا أيها الذين آمنوا ألينكم pada imankan ya alladzina kabe idza laqit tatkala tinamusyraka bi fiatan ing golongan kafir jama'atan kafiratan tegese jama'ah kang kafir fasbutu maka pada tararatan syraka beli kita alim kabe merangan fiah walatan hazimu lan aja malundur siraga bewakurullah lan pada arening siraga being Allah kasihon malaikat kudu binasih tegese pada gaduaruan siraga be kalawan den tulu la'allakum manawa siraga be tuflihuna iku bahagia siraga be tafuzuna tegese bahagia siraga be وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah alamu bimawadi wa atiyah Allah alam pada narurut siraka baik Allah wa rasulahu laning rasulallah wa la tanaza'u lan aja perebutan siraka baik takhtalifu tegese perebutan siraka baik fima bainakum in dalam barangkang tetap in dalam antarani siraka baik fatau salu maka borangan siraka baik tajik untuk tegese borangan siraka buat tazabar yuk lan ilang apa kekuatan siraka beku watukum wa daulatukum tegese kekuatan siraka belan daulah siraka bewasbiru dan pada salabar siraka be inna Allah insatuna Allah ma'asabihina ikut tetap sumertani wongkang sobar kabe bin nasri wal aun wal auni kalawan dan tulung wal aun tegesa dan tulung wala takunu kalladhina kharaju min diyarim batara wa'i'an nas ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. والله أعلم بالمراد ولا تكن لنا جارا نسرك بك الذين يكوك يومك خرجوا كان قد مرت يا الذين كب من ديارهم سكن بران بران بسبب الذين yamna'u 'ayrahum darapun yang tanya regah ya ladina kabing ontan-ontan ya ladina kabe walam yarji'u badana jati alan ora babali ya ladina yang dalam sausana salamat ta'ir bataran kena ara-ara olo-olo ria'an nasi lan kena ara-ara ria'in manusia itu kalau sekira-kira ucap ya ladina Inla padla narja wahatana shibal khumuro wanan haral jazuro ora bakal babalik insun sadaya malangumbe insun sadaya pirang-pirang sajak lan nyumleh insun sadaya pirang onta atau ziba alaina alqiyad lan ngalagu ingatase insun sadaya opo pirang-pirang biduan ibadarin dalam badar tersemau bizalikan nas maka nari mangarungu atau tersebar kalawan mangkono-mangkono nasibal khumul khalal jazul tribalil laqiyat opan nas manusia wa yasuduna nas dan pada nyergah ya la tidak kabeh manusia an sabila saking dadalan Allah wallahu lan uti Allah bima ya'maluna kalan barang kang nigawe ya la dina kabeh bil ya'i wa ta'i kalawan nganggo iya lanta muhyatun iku kang ngawang ku ilman apa na ilmu pejazi bi maka gabalas ya Allah in aladza bihi kalawan ma ya'malu. Ayat ieu nuluykeun ayat nu kamari sebagai ketentuan-ketentuan dalam rangka melangkah perang. Ayat kakuduan-kakuduan, kewajiban-kewajiban hate dina perang anu teger. Kekuduan-kekaduan-kekuduan bersatu ulah paberencai dalam rangka perang li'i'lai kalimatillah. Jengkudu berserah diri ulah sombong kanu merintah yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Iyalah. Ya ayyuhal ladhina amanu heling-eling jelma anu arariman alladhina ta'isi mausul amanu silawal mausul mausilati fi kuwatil mustaqis samisaran ya ayyuhal mu'minun hainu arariman dimana bayi ayana khusus nabah iza lakitum fiatan dimana mana aranjen amprok jeng golongan kafir anu merangan ka anjen dibahasa kelana cukup bayi dina Al-Quran kufiah. Ya teh kapan golongan tetapi ieu teh golongan anu endek ngabunuh mukmin anu endek ngarencurkeun ngarusak mukmin berarti golongan kafir sebab ulah aya kajadian mukmin perang jeung mukmin ulah aya kajadian muslim perang jeung muslim instruksi perang sote muslimun teh perang teh jeung kafirun lain jeung muslimun nah ieu kuari urang serba salah di Indonesia. Lantaran orang selalu berhadapan teh muslimun jeung muslimun deui mukminun jeung mukminun deui anu geus teu sejalan. Dua kelompok nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka ditu akhirna ribut muslim jeung muslim kelompok mukmin jeung kelompok mukmin mun kurang mawas diri bisa raribut terus di Indonesia. Sebab orang bisa dikendalikeun ku batu. Teboga prinsip soraga. Satungtung urang dikendalikeun ku batur pengendalina kafir atuh diadu-adukeun urang. Cuman tak ulah kaget pacekcok Muhammadiyah jeung NU tiba heula sebab nu ngendalikeunana baheula kafir ngan untung lebih bisa mawas diri. Ulah kaget lamun NU teu anggeus teu beres teu halimpu jeung HTI. Lantaran dikendalikeunana di luhurna saha nu ngendalikeunana untung bisa mawas diri. Ulah kaget lamun FPI terus berhadapan jeung organisasi-organisasi Islam lantaran dikendalikeun ku batu. Henteu Istiqlal. Urang geus hirup lamun dikendalikeun ku batu kos kitu urang jadi lalaki aju anu berkuasa awewe. Inggris, masya Allah. Arah Inggris, ya Allah. Ya teh, ya Gusti Allah teh, mere bahasa izalakitum fi'ah di mana anjen berhadapan kapangi jeung golongan kafir. umahata. Aya kafir nyerang ka urang. Apakah urang cicing be? Ulah tetep be lawan. Lawan. Ulah datang ka terhina urang. Lawan, paeh syahid. Paeh syahid, syahid teh ya, hartina nyana ka sorga. Ulah hese-hese lah gitu bae heulanan. Hese-hese syahid memeh paeh teh memeh paeh geus aya di sorga sebenarnya. Memeh paeh teh geus aya di sorga dengan niatannya na li ilahi kalimatillah. Ya Allah, ya Rob. Di zaman Kangjeng mah awewe hempang, budak leutik hempang ngan diulah bae ku Kangjeng. Kek can waktuna. Ja perang sel, perang teh kapan ku pake persiapan. Permainan pedang na kudu bisa, manah na kudu bisa, kuda na ge kudu bisa, mundek lompat sing kencang lompatna. Atuh kudu mantak balap lompat Kangjeng Nabi. Balap manah Kangjeng Nabi, balap kuda Kangjeng. Dia terus sikeun teu teh kos kitu teh wasal. Teu wasal, diurang mah balap bang pinton diurang. Atuh tenis meja diurang. Da lain panjang piperangeun teh mah kos kitu mah. Lain jang piperangeun teh mah bola bae tadinya. Tah iya. Lamun urang naon kitu ngara kompetisi nembak wasala nembak. Nembak mah wasala. Pajitu-jitu tembak. Oh, masa urang kuari. Suatu waktu urang ke perang, ye geus jago nembak. Hai. Kuarina urang itu memeh perang, buah-buah urang ces. Salaya tatangga buah. Nah. Ayo geus ke urang. Tembakan ku urang, alaan ku urang. Tentu dah bapak memeh jadi pejuang, jadi pamalingan heula. Konsep dalam rangka menghadapi musuh kafir ku Gusti Allah tadi bere nomor kahiji fasbutu, nomor kedua wazkurullah, nomor ketilu wa'ati'u Allah wa rasulah, nomor kaupat wala tanaza'u, nomor kelima wasbiru. Konsep. Ketika berhadapan jeung kafir, hiji fasbutu likitali wala tanhazi. Hate kudu tegar dalam menghadapi peperangan jeung kafir. Wala tanhazi. Ulah mundur sasiku aja maju. Berarti kan ieu instruksi Gusti Allah ku urang kudu diopenan. Cara supaya pas butuh tentu ku urang kudu dirangkum ditata sedemikian rupa. Lamun ku urang teu ditata atuh moal bisa. Matak di nagara geus aya jang paranti perang TNI, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Geus puguh panglima perang na. Geus puguh kapten jeung jenderal na. Nah ieu kan geus rapi kan di nagara. Geus rapi tadi di nagara jang perang teh kos kitu emang nyana mah dipersiapkeun untuk perang ta. Tentara mah. Matak tentara mah lamun teu perang teh ateul jeung. Teu betah. Sebab dididik yang perang. Untuk perang TNI berarti menguasai bener. Ini kan cukup di Al-Quran mafas butuh. Ketika berhadapan jeng musuh kafir pas butuh, teguhkan hati anjir. Ulah gentar jeng ulah mundur. Sasiku kisipatan berangkat maju. Sebab lawan menang luhur agama. Eleh syahid. Ya Allah, ya Rabb. Kuari mah urusanana rakyat anu kuari diajak perang. Buktina kuari urang carita luar negeri bae, tentara anu peduli Rohingya. kadenge anu berangkat ka ditu rayap bari ge can kanyahoan ye di ditu para rayap pahrirup anu berangkat ka ditu emang eueuh kitu ieu salomba lain Indonesia bae anu berangkat ka dari ditu teh lomba perang ka di ditu teh minimal membackup jelema jelema anu leuk dibunuh di ditu. Kemudian kamari di poso di urang rakyat kana berhadapan tentara biasa bae polisi mah malah ngabunuhan rakyat. Jadi Indonesia geus kitu. Padahal teh musuh kan sebab jana ngarusak mencitan ustad ngampakan muslim dikapak dipicis dipicis disesel dekubahan tuh dia teman ngeselain rahasia deh irungna biwirna mata dicokel diragaji masya Allah karim polisi ayah ngejedog di dia di sisi lantaran tuh polisi lagi berada tuh miluka di itu atau biasa pak tidaklah marudah muslimin jehe parang sana nah, ulah ulah sampai kerja mundur diurangkan kuari minoritas kafir mayoritas muslim tapi orang seakan-akan dibalik kuari kesantea muslim seakan minoritas kafir seakan mayoritas seperti gitulah perputaran politik babari politik mah ngesankeun situasi teh babari jasa komplik kamari Jakarta urang lamun maca kesan-kesanna dibalikkan urang. Kuari bae ge kesan kuari ye. Rakyat seakan dipojokkan tidak NKRI. Nu boga NKRI seakan-akan cuma polisi. Urang dibalikkan kesan seperti itu aneh. Asal aya nu nentang bae ka pamarentah seakan henteu NKRI. Nyana pang NKRI na. Ieu kan kesan, ieu mah keur carita kesan kok dibuat seperti kieu. Teu meunang salah urang, disalahkeun bae. Kan ieu kan peperangan di nagara kos kieu. Nyana ngaku pang NKRI na. Rakyat disalah-salahkeun bae, organisasi nu teu milu kadinya dianggap lain NKRI. Tah, padahal di jerona nyana loba PKI-an. Ieu kesan ieu, ieu kecarita politik, bisaan jasa politik seakan urang digiring perasaan seperti eta. Seakan digiring. Serba salah politik teh kos kitu. Nah, babari politik mah aya aya kitaban politik geus sarua. Atuh sia teh lokasi politik. Teu jua ka kitab da sakola henteu, Pan. Nyaho demo ge asal untung mesa karung bae. Seres. Ieu kesan. Kesan teh urang teh dibuat seperti kitu. Seperti rakyat teh deuk salah bae, nu bener deuk pamarentah bae. Eta kesan politik. Nah, emang dibuat seperti kos kitulah politik mah. Kayak ngadu, polisi jeung tentara ngadu. Seakan-akan ieu teh teu sejalan tapi kan lamun urang deuleuh di lapangan mah jangan ngarendeng na. Polisi jeung tentara ngarendeng di sambutan biasa teu masalah tapi urang dibuat kesan seperti tentara-tentara polisi-polisi atuh berarti ribut ieu mah di nagara lain kitu kos kitulah politik. Kos kitulah politik deuk ngaburkeun si ieu kudu kieu carana deuk narik si ieu kudu kieu carana ieu deuk dilegalkeun kieu carana deuk diilegalkeun kieu carana aya kitaban tah kos kitu tah aya kitab naon cenah kieu kitab sok nyaho sih mah pokona aya bae pokona henteu cenah kieu kitab dan ulah sok nyaho kos kitu bae pokona tah eta kesan kesan politik di nagara urang bari teu nyaman kan sebab asana saralah bae tuh dipojokkeun terus satu sisi kiai diangkat di sisi lain kiai di gejeburkeun di sisi lain Islam diangkat deui di sisi lain Islam digejeburkeun deui politik teh mah ulah kaget matek ente tenang bae dagang bae biasa bae dagang biasa tani biasa ulah ka bawa-bawa kos-kos tadi teh ka bawa-bawa ulah tah nu rugi ge kiai nu ka bawa-bawa rugi teh kiai teu jauheun ka situasi endahan hayuh abring-abringan eta mah ka bawa-bawa ku nyana-nyana nu keur main politik. Itu kiai mah mendingan ngaji baik. Namun dibawa ke istana kiai, oh masalah kan mawarian. Datang ke istana. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tahu kila iki paslun cap Jokowi. Usir. Terjauh dari situasi. Orang dibuat seperti eta kan. Seperti dah salah. Seperti kia. Seperti kia. Eta lah. Jelema nu keur ngamainkeun politik seperti kos kitu. Aya nu dek diunduh saha, aya nu digubelingkeun saha, anu ditaekeun saha, batak lamun teu nyaho, teu nyaho maningan cicing. Ning cicing, nu korban Kiai Ambalayah tiba heula. Beuh, masyaallah. Ilmuna nu sakitu luhungna gara-gara ngadukung Golkar datang ka eueuh hiji-hiji acan nu ngaji kan korban. Santri barali kabeh mingguanana geus henteu gara-gara Masya Allah cuma hidup Golkar, nah, jadi bere duit ya Allah sebera duit sih tak? Iya, walau inget main ubah hela tangkos sekarang itu, kuari gay hidup banteng, deleken sih walau kebel day, amruk ya, ini parang sana, kipudoli gay untuk hidup hidupan amruk. Kok mau haji pendi mah tamang geus lain ambruk deui tamang geus inting-intingan tamah. Ulah, urang biasa ngadoa bagian kiai mah bagian ngadoa, ngadoa ge dibere duit. Wah, teu dibere duit ulah. Teu sarwana ngaranna. Tuh, ya eta situasi keur genting tenang. Biasa bae. Tah kuari bagi rada-rada deui kan se. Terada diredakeun. Encat. Engke mainna masa gedeng deui. Tenang, kuarikan tenang situasi. Kesa gedeng deui marudah deui. Asal deuk pilpres we ge kos kitu. Atuh nyana-nyana nu jadi presiden kok urang anu riweuh. Urang geus biasa bae mendingan. Biasa bae. Biasa teh hati atuh ngaji, salat, geus nyana-nyana makan neraka urang ka surga. Heh, kahayang sia. Iya tu, ayu waliullah batara reda kalau, nah, iya cerita pas butuh berarti kan kudu ayah penata di negara, iya urusan ada TNI lah, yang dalam negeri berarti pertahanan ya Polri lah, sarua kene pertahanan perang. Nah, kemudian masyarakat organisasi, ya NU, ya HTI, ya FPI, ya Ikhwanul Muslimin, ya naon deui ye? Itu wah geus bolpor lomba lah organisasi-organisasi bae komo teh mah remaja masjid Ambalayah teman geus. Jang Muludan Rajaban. Irma melulu. Eueuh salah eta ge jang gerak urang lingkup di nyana eueuh salah. Hayu dirapikeun. Saha nu nyaon ka bisa aya budak nyerang geus aya Irma mah kan geura. Je. Geus aya remaja masjid mah wan di dinya. Eueuh pagawean kotak-kotak masjid cokelan we nyana. Atuh geus aya pagawean mah. Ya Allah, ya Rabb. Ya pat butuh li kita li walatan hazib. Instruksi Gusti Allah ketika berhadapan jeung kafir pantang mundur fasbutu berteguh hati tegerkeun hate hadapi dengan ketegaran hate fasbutu nomor kedua wazkurullaha katsira kudu loba inget ka Allah. Lantaran urang teh kapan hirup urang pamere Allah atuh sanggakeun ka Gusti Allah. Urang kuari hirup boga tanaga urang pamere Allah sanggakeun ka Gusti Allah. Ingat ka Gusti Allah. Urang berhadapan jeung kafir, urangna diinstruksikeun titah berhadapan jeung kafir. Titah hadapi ku urang seteger-tegerna. Kemudian urang kudu loba inget ka Allah menta pertolongan sebab anu ngalempangkeun urang Allah nu ngagagahkeun urang Allah ulah ku hawa nafsu wazkurullah katsiran ud'u bin nasri menta pertolongan ka Gusti Allah ulah sampaikeun ka salah beusi ku hawa nafsu Ingat ke Sayyidina Ali, baikkan Sayyidina Ali teh ketika perang Ruan, eta teh kapan pemimpinna anu sok itu gagahna teh langsung ku Sayyidina Ali pedangna beunang sat. Sagasa pedang beunang ragag. Tikem ku Sayyidina Ali. Begitu ditikem kan diciduhan Sayyidina Ali beungeut cih. Begitu diciduhan Sayyidina Ali dilepaskeun ku Sayyidina Ali. Nyana kaget. Pedang Sayyidina Ali geus sampir ditinggal reketek doang karena beuteung cabut teh. Cicing Sayyidina Ali ditanya, kunaon terjadi ieu ngabunuh kula? Cek Sayyidina Ali, kula ngabunuh teh kudu perintah Allah. Ayeuh kok emang lain perintah Allah? Lamun maneh teu nyiduhan, kula pasti ngabunuh anjeun. Kulantaran maneh nyiduhan, ieu teh beusi gara-gara ngabunuhna ku sebab ciduh lain ku perintah Allah terjadi kula ngabunuh. Masya Allah. Pan urang mah ka masjid ge kan gara-gara tatangga. Gara-gara tatangga tuh urang mah ka masjid teh muatan-muatanan ambal aya tatangga malu. Malah mah aya nu ka masjid beuh jam 3 ka masjid jam 3 ka masjid. Hebat jasa tahajud horenganan aya jahe di masjid. Masyaallah karim. Nyaho-nyaho geus anakan bae. Eta muatan malu. Dek iraha ikhlas dah, urang ibadah. Wazkurullaha katsira, lobakeun eling ka Allah. Dek dengan bahasa Allahu Akbar. Perang teh Allahu Akbar. Amari demo Allahu Akbar. Wah, wow. Dengan bahasa Allahu Akbar gentar. Kafir sieun. Allahu Akbar teh mah kumaha kitu lamun geus dibahasakeun kana Allahu Akbar. Sararieun kafir mah teu bukan Allah. Boga ieu Allah nya nama mundur kabeh ge. Tah ieu ku bahasa Allahu Akbar berarti urang minta tulung ka Allah. Allah Maha Agung. Tulung kami ku kaagungan Gusti Allah. Allahu Akbar. Hajuna dipergunakeun pake demo limbah. Allahu Akbar. Pake limbah ge pake Allahu Akbar. Cak Allah aduh aing pake kokosen bae Gus ya. Limbah mah aduh cak Allah lah pake ngaran aing ke. Allahu Akbar. Wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun manawa anjeun bahagia. Dua. Yana ente hayang kebahagiaan. Berarti kebahagiaan teh dalam rangka ilai kalimatilah menang. Ditolong ku Gusti Allah konsep pertama pas butuh. Konsep kedua wadzkurullah. Insyaallah ente aya dina kebahagiaan yakni menang. Ulah neuleuh kuantitas. Sanajan saeutik bilanganna tapi dengan pas butuh wadzkurullah katsira menang. Buktina Badar. Wa atii'u Allah wa rasulah jeung kudu nurut aranjeun kabeh ka Allah wa rasulahu jeung rasul Allah jeung kurang persatuan untuk taat ka Allah jeung ka rasulna wala tanazau la paberencai ulah pakiaki ya fi ma bainakum fatabshalu wa tadhabari hukum lamun ente paberencai engke ente bakal gentar bakal borangan di manengke borangan leungit kekuatan anjeun dibere konsep untuk supaya bahagia menang buat kurang satu wadah takwa atiyullah wa rasulah berarti organisasi Islam murni. Lamun organisasi Islam di negara sarua prinsipna kudu tegar diilai kalimatillah wala tanaza'u ulah paberencai. Ieu mah urang ngadengekeun NU bae ge baheula mah ku begitu solid da luar biasa resep urang ngadenge NU teh atuh ku ari mah kapan NU teh anu ieu kakaler nu ieu kaki idul di Jawa Timur mah geus aya sabaraha beulah NU teh Geus puguh partai mah geus jalain urusan agama INU bahkan organisasi sosial keagamaan anu didirikeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, tahun 26 nah, sebelumnya adalah Muhammadiyah tahun 12 Kiai Haji Muhammad Dahlan anu padahal mah di ditu nama saguru Kiai Ahmad Khatib Sambas. Jadi kita bergerak NU, kita bergerak di kalangan-kalangan kampung Muhammadiyah, kita bergerak di kalangan-kalangan pakotaan. Mudi maksudna supaya kageroh kabeh antara kota jeung kampung ku dua organisasi eta saguru. Begitu didirikan tahun 12 bakat terus didirikan NU bakat terus tahun 26 berjalan dengan rapi. Kiai Haji Muhammad Dahlan sok nanya ke Kiai Haji Masyari, Kiai Haji Masyari disarua sok musyawarah. Oh, perbedaan, nu perbedaan teh cuman gerak nu ieu untuk di kalangan elit kota, nu ieu di kalangan elit kampung. Bergerak sarua sosial keagamaan berangkat ketika geus aya muatan-muatan aya kahayang mulai papisah. Cidinya ngamimitianna. Mata kuari dikembalikeun ka hitoh teh hararesa. Geus ayeuna urang ngadenge komentar Gus Mus. Bari urang geus ngadenge komentar Gus Solah. Urang ngadenge komentar berbagai tokoh-tokoh NU. Kok berbeda sih jeung NU ieu? Nu ieu terus, nu itu terus komentar. Oh, kesimpulanana keur teu solid berarti teu kondusif. Perang kuari NU eueuh kajeun kokowah. Sebab teu kondusif. Mun NU kuari diperangkeun ka jenteun aya garda-garda sabet moal beres sebab teu kondusif. Sebab naon? Ieu tah teu nuturkeun wa afi ya Allah wa rasulah wala tanazaulah paperencayaan dan paperencayaan. Geus puguh partai mah tilu jadi dua. PKB kitu keneh. Naon deui coba hayu nu paperencayaan coba naon deui partai? Naon deui? Hitungan tu sia-sia. Hitungan coba hayu. Golkar dua keneh bae PDI dua keneh bae. Eta teh mah parantina kos kitu mah. Tapi kan ieu mah jang ibadah ka Allah mah wala tanaza'. Lantaran solid kaayaan pondok pesantren mah. Pondok pesantren teh aya manajemen, manajemen gaib. Teh, sama teu ngarti. Pesantren mah teu bisa diorganisir, make zahir teu bisa. Sebab naon pemimpin pondok pesantren kudu ahli Allah. Ari pemimpin pondok pesantren zahir NU pibuktieunana secara zahir pondok pesantren mah aya manajemen kalbu masyaallah. Aya lentera hati. Tidinyalah bakal mengakui kana keunggulan dijadikan pemimpin teu kudu dikedalkeun dina lisan tetapi kalbu. Inilah pimpinan kita. Inilah pimpinan kita. Selalu nyana memohon, meminta bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Ieu kadar sinarna lain sekedar kecamatan, kabupaten, mungkin dunia. Jeung memang aya manajemen kalbu. Ukuranana leuwih konkret. Tibatan zahir. Urang lamun nyaritakeun ilmu kewalian aya kutub. Aya imamani, aya muhtar, aya autad, kutub hiji sadunia. Aya imamani, masyrik jeung maghrib dunia dibelah dua, pemimpin masyrik hiji, pemimpin maghrib hiji. Muhtar tilu, dunia dibagi tilu. Mutautad opat, dunia dibelah opat, sabagian, sabagian, sabagian. Ah, kemudian aya nama kitu eta autad. Nah, abdal tujuh, wali abdal teh tujuh. Dunia dibagi tujuh. Tak tak tak tak. Tina kutub kadua, katilu, kaopat, katujuh. Terus kadirna, mujaba, ukoba, uropa, nusunah, dan lain-lain sebagainya. Paling handap, wali ialah rijalul ghaib. Jadi arangkat kugus ya Allah jadi wali-wali. Tah, ige tah haji pendi, ngeski angkat jadi rijal. Ngantuk pakai ghaib. Jadi rijal. Rijal teh artinya lalaki. Rijal ente pake gaib Rijal Zohir. Diangkat. Nah, udah bantak. Udah bakuari kapan tenyaho teka denge, teka rasa, lamun gunung jeung gunung bisa ngobrol, batu jeung batu bisa ngobrol, tangkal kayu jeung tangkal kayu bisa ngobrol, hewan jeung hewan bisa ngobrol. Urang mangan sakadar ngobrol teh make SMS-an. Make pulsa. Urusan ada dalam negeri, luar negeri bisa. Aya manajemen. Aya manajemen. Ketika aya sesuatu buka rumpulan bae para wali-wali Allah. Sarua kumpul biasa set ngan halaliber wali mah. Ai urang mapan make kapal udara. Heh, cet cet wali mah teh hiber set. Aya nu teu datang-datang hiber jalan. Lamun eueuh wali, lamun eueuh para aulia Allah, acak-acakan nagar. Matak ditanya dina kita blota ifulminan ai wali sih sebenarnya ngurangan apa nambahan tegurangan teu nambahan dina rijalul gaib sakitu angkat angkat ke maot tambah deui maot angkat deui haju kieu permasalahanna eta di unggal nagara aya eueuh wali aya nu mantak aya naon cirina mun eueuh wali mual turun hujan jeung mual jarara di tatangkalan eta be cirina satungtung hujan basi kada turun jeung tatangkalan jadi berarti di dinya aya wali Allah adapun engke ku Gusti Allah tita nyingkir lantaran disiksa wali Allah nyingkir sek disiksa ieu mah siksaeun sek Gusti Allah seperti dek aya tsunami seperti dek aya gempa wali ku Gusti Allah dibere firasat indi telah sebab ieu dek bangkawarah jasa. Sebabnya nanage geus nasehatan ka umat sing hade sing hade sing hade sing hade ngan umat tebang kawar ini. Tah kos kana ditulah. Kuari orang ningali situasi Indonesia lamun lain para aulia Allah ngadoa ka Gusti Allah alam. Ieu ge terus bae ieu khawatir khawatir khawatir. Khawatir hanya sekedar deuk ngadirikeun negara, hanya sekedar deuk milih pemimpin. Baik itu presiden maupun gubernur, tetapi datang ke korban-korbanan, iyalah nujia kurang dikhawatirkan. Sebuah negara korban rakyatnya, sebuah gubernur korban rakyatnya, iya numantak dijaga geku urang. Sebab manusia karakter nanti ya karakter ayah anu macan, ayah anu mau, ayah anu buaya, ikan bahaya. Bandingkan cik Tuan Syekh Abdul Qadir. Manusia jeung hewan dina Al-Qur'an balhum adol. Manusia leuwih adol. Leuwih bahaya tibatan hewan. Urang tingali sebagai di kumaha di leuweung? Di leuweung teh. Set, embe ngadu jeung embe. Tet tet tet. Selesai. Geus. Geus, geus, geus ngadu hiji doang nu ngadu. Teu mamawa batur kan nya mah. Hiji doang ngadu jeger jeger jeger potong selesai isukna babarengan deui embe ieu penelitian waliullah beres geus babarengan deui ketika geus eleh-eleh bae geus bae manut anu potong teh anu potong geus direken ngalawan deui milu bae tah eta hewan coba jelema lamun hiji jelema diktator paham si anu bunuh si anu penjara si anu selesaikan si anu nu korban puluh ratus ribu bahkan rakyat tersorangan sikat habis masya Allah iyalah balhum adol manusia seperti itu dek jadi lurah baiknya nu korban sabaraha jadi bupati korban sabaraha komo dek jadi presiden lamun geus boga kahayang kemudian teu akur jeung rakyat ngana memaksakeun nu korban bakal ambalaya urang kamari ieu ngadenge polisi meuli senjata bae geus kok neuk menghadapi pilpres bae geus kudu meuli senjata aya naon sih di jerona kan kaget rakyat kan nyaho kabeh lantaran panglima nyarita ada apa ini polisi kok pake beli-beli senjata segala kepentingan anak kanjang pilpres tapi kan urusannya senjata senjata kan perang aya naon di jerona nah iya kan nu jadi bahaya nu mantak eta lain lalagaan dina tafsir teh embe mah lamun maling kebo mah lamun maling teh dangdeur ngan dauna doang atuh pan manusia mah di meteran jeung taneuh-taneuhna ieu nu cilaka Masya Allah kari. Tuh monyet yang kucing ribut geus eleh mah nyana mah geus bae. Geus eleh mah geus anu eleh manut bae, tapi deuleu politik masya Allah can beak can bae. Sabaraha nu urang ku urang kadeng anu dibunuh di luar negeri, anu dibunuh di kapal, anu dibunuh di penjara, anu kuaring-aring ku kadeh di penjara. Eta korban-korban politik dari pemaksaan seseorang anu menginginkan menjadi sesuatu. Jahat mah politik tak seperti eta. Mendak ke saya tugas kiai mah ngadoakeun salamet. Geus ngadoakeun salamet teuh deui polisi bangsa Indonesia, TNI bangsa Indonesia. Nundut jadi pemerintah bangsa Indonesia. Aya percokolan urusannya na urang mah ngadoana salamet. Mudah-mudahan bangsa Indonesia disalametkeun ku Gusti Allah. Jakabeh geunang Gusti Allah. Tarana, polisina, PNSna, pamarentahna kabeh Gusti Allah. Mun ku Allah diredakeun atuh reda. Tah tugas kiai mah geus kitu. Ngancana kitu mah kieu nu mere duit tasnya mah kitu bae sih. Tah ulah sok jual cilik ka dieu tetep bias bae. Tuh. Masyaallah, ieu konsep ieu konsep. Hiji fasbutu nomor kedua wa ukuru kasira nomor ketiga coba usahakeun nurut ka Allah jeung rasulna berarti prinsip nali ilai kalimatillah ulah kaluar ti ati Allah rasulah nomor kelima nomor keempat wala tanazau ulah paberencai kudu satu suara. Lamun paperencai tetap seluatan habari hukum borangan kena jeng lengit kekuatan. Lamun geus borangan lengit kekuatan ndek ngalengkana ge asa-asa teu pede. Numadak urang ngade ge ke berangkat da polisi satu suara henteu komando ku Polri. Ka Polri langsung komando harus satu suara. Panglima TNI ge harus satu suara. Jadi geus saya sumpah jabatan, sumpah militer. Tidak boleh satu jenderal pun ada yang keluar dari sumpah-sumpah. Posisi di mana saja tetap kembali kepada markas. Wah, hebatnya. Nah, eta teh supaya ulah paberencai. Engke na lamun paberencai borangan ka jeung kukuma. Urang endek nganjang sapuluhan. Lewat kuduna ieu lewat kuburan. Kan urang di dinya teh cantelan heula. Sia-sieun teh. Henteu, sia-sieun teh. Aya, sasalaman. Awas ya. Ulah aya nu lompat ya. Ha, siap, siap. Awas ya, lompat bae ya. Berangkat lalauna. Lalauna. Satu suara kan. Satu suara. Ngagerebeg hijinya beres. Gigi mal beres eta. Ya eta lamun satu suara tenang baik urang mah kapangi jeung pocong kapangi kabehan. Henteu kabehan. Ya guys, pokona mah satu suara geunah. Berarti sehidup semati ieu nu bahaya geuh juga gegerbegan sorangan. Pemimpinna deui nu tadi nyumpah teh. Eta bahaya tuh geus berencana. Tak ieu tah, dukus kitu nu hese geus teh satu suara. Pondok pesantren teh kuari manggeus teh satu suara. Di luar salafiyah manggeus aya trik-trik duniawi nu mantak kajen kukumaha geus hararese bae. Henteu kudu paberencai sabenerna mah pondok pesantren modern, modern jangan majukeun bangsa negara jeung agama. Salafiyah salafiyah cuman prinsip geus berbeda. Salafiyah mah murni Allah. Murni Allah anu ngagaji anu naon. Modern makan geus aya aturan-aturan administrasi. Lain. Nu adek sarajan pondok pesantren berbeda tetep bae. Eta teh satu langkah berpisah antara modern jeung salafi dihijikeun geus ka jeung kukuman. Prinsip nu beda. Sabenerna mah teu kudu, kuduna mah ngahiji. Tetapi kan eta geus beda aturanana. Asal aturanana geus beda bae. Geus mah berencai nu kolot jeung nu ngora nu mantak ribut bae aturanana nu beda. Nu mantak urang kudu supah pocong heula. Mundek nyandung teh aing kan sia, ha, sia jelema, sia jelema, aing jelema, ha. Aing pamimpinna ya hulu sia ku aing diadu-adukeun sia lamun ributnya. Ya kurang kudu diancem, tah golok sering hiji. Nu kolot bere golok, nu ora bere golok, kurang bere golok. Kaehan aing teh sia. Ayo sia. Ha? Moal deui geus nyana ge. Urangna kudu teger, lamun urang nyandung kudu teger, tah golok teh sia ribut bae. Ayo, ayo sia. Pencet beto kan itu sia. Ya Allah. Kurang teger urang. Matak buluya peleya ulah sok nyandung. Ulah sok nyandung nu buluya peleya mah kuduna boga mental baja karak. Asal nu kolot ngamuk. Hai. Ngamuk ngamuk sia sakumaha kebo pelen goblok sia. Takkan geuna. Sok ngamuk ngamuk talian sia ku aing. Nah, lamun lalaki kos kitu karak meunang nyandung. Hayo lalaki geus dicarekan aja. Siapa rasa menangan kaitil dah dong? Tu beres siapa kos itu? Tu beres siapa kos itu? Batu teger terus sepura itu teger mah. Yeah, teger makan kena. Terus teman ngomong, teman calangap, majikan dia ulang ngomong. Emang orang lah dipikir-pikir mah orang blon sebenarnya mah. Atau blon lah mah orang usaha, orang nyin imah, orang anu meredahar, tapi orang sih enggak nyana tolol tu coba. Nu usaha lalaki, nu nyieun imah lalaki, nu meuli mobil lalaki, nu mere dahar lalaki, tapi urang sieun ka pamajikan kan goblok eta sia. Aduh aing geus jelema keur ngahiji jeung nu balgar goblok kieu. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Kecuali nu usahana pamajikan, nu nyieun imah pamajikan, urang sieun ka nyana wajar lah. Atuh ieu mah urang usaha, urang nu nyieun imah. Urang anu ngabiayaan kana urang sieun ka nyana. Coba tapakuran ku sia. Masyaallah. Wasbiru jeung kudu sabar maraneh kabeh tahan. Dalam rangka menghadapi musuh, urang kudu sabar. Maksudna sabar teh akan berarti di dieu teh kudu diatur strategina wayah maju-maju, wayah bertahan-tahan, wayah mundur selangkah untuk maju. Berarti kan urang kudu boga strategi perang. Mantak Kanjeng Nabi ngobrol teh selalu eksis. Kanjeng Nabi ngobrol jeung tukang perang, ngobrolkeun perang Kanjeng Nabi, ngobrol jeung petani, ngobrol tani Kanjeng Nabi, ngobrol jeung pedagang, ngobrolkeun soal dagang. Kanjeng Nabi ngobrol jeung jelema pasar, ngobrol soal pasar. Kanjeng Nabi ngobrol jeung tukang ibadah, ngobrolkeun ibadah. Eueuh nu dititahkeureun ku Kanjeng Nabi kabeh ge. Sugan aya ibadah mah maneh eureun di pasarna jeung henteu. Sok di pasar terus teu penting takwa ka Gusti Allah. Sugan ke petani ai maneh deuk ka Allah mah eureun atuh tanina janteu sok teruskeun tanina anu penting takwa ka Allah melalui tani na ngatur Allah maneh cicing di dinya anu penting takwa ka Allah ketika maneh jadi panglima jadi tentara sugan Kanjeng Nabi nita eureun ka tentara-tentara ka asar-asar ka junud-junud supaya eureun jadi tentara na ibadah ka henteu lanjutkeun untuk supaya ketenangan negara jadilah bemper negara. Nu penting takwa ka Gusti Allah. Nu dititaeureun ku Kanjeng Nabi, tita ge mararaju kabeh. Da watak urang lamun geuni ditaeureun sok sia deuk ibadah ka Allah, eureun atuh dagangna. Ih, hayang pamajikanna sanu ngurus. Ih, anakna sanu ngurus, mantak kana kula mendek norekat bae cerik Kyai Haju eureun usaha eureun dagang. Hayang numpak sia hayang keneh. Numpak mah hayang. Hayang numpak hayang keneh atuh sia usaha, goblok. Ayeuh numpak nyingkap usaha norekat kumaha sih? Pabeuli teh meja. Geus, ieu teh ngatur Allah jelema teh aya nu posisina tani, aya nu posisina dagang, aya nu posisina. Nah, di dinya bae posisi-posisi eta lah dijadikeun takwa jang sarana ka Gusti Allah. Ulah hese-hese. lamun nyana betah jeung bisa takwa di dinya. Ketika teu bisa karak kekekeke asa lain deui. Mane di mana digawe? Di bank. Ayo, iya hayang takwa ka Gusti Allah mal bisa. Sebab di dinya makan jurig balulu. Riba ambalayah di dinya sia, dahar di dinya nginum di dinya di urusan peribaan. Sok lalaunan geura endek ka Allah mah. Oper motor oper kredit awak sia oper geuna. Ulah cicing di dinya kreditkeun bari oper kredit. Ulah di bank mal beres. Tah, aya jadi polisi mah bae masalah. Polisi mah nyana di polsek. Tuh masalah. Nyana status polisi, kemudian beribadah ke Gusti Allah. Tuh masalah. Asal hiji, ulah sembarangan dibere duit ku batur. Nomor kaduana, atuh gaji cukup yang nyana bae geus. Sak cukup ku gaji, ulah ayana naon. Geus, tegakeun ku nyana. Aya nu mabok, aya nu laporan-laporan pos kitu, tangani ku nyana tanpa aya kudu hayang dibere duit. Wali tawa polisi kan wal ayam merasa dunia ge. Ya Allah karim. Jadi ulah berencai berangkat sauyunan dalam rangka menghadapi musuh Allah. Idinya kelamun berencai mah bakal borangan tur lengit kekuatanana tambahan kuari strategi perang na. Dengan cara-cara perang anu geus diatur ku ahlina. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Saenyana Gusti Allah eta selalu babarengan jeung nu salalabar kabeh. Ieu keur carita perang melawan musuh Allah. Urang sameme perang ngalawan musuh Allah, urang perang jeung hawa nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman, idza lakitum fiatan di mana ente kapanggih jeung golongan-golongan setan, golongan-golongan nafsu anu mantak ngagelincirkeun urang tina ka istiqomahan. Pas butuh maka kudu tala gerah hate maraneh kabeh dalam rangka perang jeung nafsu. Carana walqurullaha katsira. Lobakeun zikir ka Gusti Allah. Sabaraha cenah kieu zikirna? Ulah loba-loba sapeuting 5000 bae. Cuma dibere 5000 ge geus mahal asa loba jasa. 5000 bae. Jadi itu lebatin 5 ribu mah tilu 10 ribu. Asa tilu 10 ribu kan lebatin 1 ribu. Asa 1 ribu kan cerita kuat. Tapi mesti betul betul kemarin. Sadaek. Lantaran eta zikir la ilaha illallah. Hurupna kapan aya 12 huruf. Nu 12 huruf teh eta teh ngabogaan wadah hiji-hijina huruf teh. Diwadahan ku asma-asma Allah geus kurang lamun dibaca la ilaha illallah la ilaha illallah eta hiji-hijina la aya rahasiaan alif aya rahasiaan ila aya rahasiaan ilaha aya rahasiaan hamdahna lamna hana illallah aya rahasiaan dina rahasia-rahasia huruf-huruf mu dibaca ku urang la ilaha illallah parenganan ngandung rahasia mun ku urang diseringan maca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Dengan sendirina nu urang teu nyaho aya rahasiaan ternyata roh urang tambah bae kos kitulah zikir la ilaha illallah na ila wazkurullah katsir aya menang ente kalawan musuh Allah nafsu zikir ka Gusti. Sebab naon? Dengan sendirinya itu aya bantuan-bantuan, gerakan-gerakan ruh urang gerak sorangan urang juga. Terus itulah la ilaha illallah, masya Allah karim. Entelah alaikum tufirhum bahagia gara-gara mengobat zikir ka Gusti Allah. Kebahagiaan anakku bahagia. Kebahagiaan anak orang bisa nyoba ke alam malakut, alam malaikat maluhur langit. kurang hirup di alam dunia tapi bisa nyabat ke alam malakut, nek kurang bisa nyabat terus ke alam luhurin malakut, bahkan lo bawa liullah anu geus bisa nyabat ke surga ku hari di dunia kene nya anu geus nyabat ke surga. La'allakum tuflihu, perangi nafsu seperti apa ngadengikeun mangeunaheun jasa haji dararatang bae ka surga. Aja dararatang bae ka alam malaikat ku gadengikeun mah babari jasa masyaallah karib. Ye, urang kaluar ngaji betahan coba heulananan ulah deudeuleuan kaler kidul. Dimakan keluar ngaji bah itu sahnya. Tiungna beureum bagus amat. Lumetak ditata cara latih eueuh deui waktu di ilmu thariqa ditata cara hirup urang teh engke dibandingkeun ieu teh resepan keneh zahir apa resepan keneh batin, roh urang makan ka Allah aya urang makan kana dunia. Mata urang dedeuleuanana kanu indah-indah cilik urang dedengian kanu merdu-merdu hirung urang aamban kanu seungit-seungit leta urang ieu teh kahayangna teh anu lazat-lazat kitu keneh situasi awak urang teh ngeunahna manu tarariis bae make AC make kipas itu keneh mun kendaraan pakaian dunia teh mah urusanana teu meunang manggih jahe aduh bae komo pahenol mah aya yatim karunya ya yatim mah. Bebeja kabur, balik balik nana ni hati mana angkarunya? Hati, baik usia pakai tatangga. Air rumah kapan wau nak ke Allah? Rumah jatah di negatif usia Allah. Lamun kurang hente di kita openan atur roh ke bawah, ku jasad. Belantaran di openan melalui. Waalaikumsalam kasiroh. Pas butuh ajegkeun heula lempengkeun ka Gusti Allah dalam rangka perang jeung nafsu. Kemudian lobakeun zikir ka Gusti Allah waktu-waktu anu tertentu. Engke lantaran zikir teh lain sambarangan, engke ku Allah dibere eta mah urusanna. Allah memere kok lain di perasaan. Kayak perasaan-perasaan tersendiri. Kok aya dedengan mulai, kok aya dedengan mulai. Kok bisa seperti eta iyalah geus datang ka la'allakum tu tinggal ditata bae atuh bari urang umur geus kolot geus 60 kobo geus 70 bahasana beureun mun diambuan geus bau kuburan. Geus gari maulah loba kahayang komo nonton TV perang ngaranana jeung nafsu tileletik nonton TV bae naon paedah nasi datang ka ayeuna masa sih kudu kabawa ka kuburan ta nonton TV mantak naon perang mereket-mereket urang coba aing mantah moal hayang nonton TV geus bebeja karena nak TV jual kunaon emang bah remek nu cekas. Kasat. Ya Allah, lamun urang teu nyadarkeun diri, mal beres-beres hirup perang. Geus aya suara nonton di teh sekolah sarari aman. Da bodo aing mah geus dahayang mah. Kitu keneh HP, geus hubungan aing mah jeung makhluk aing mah jeung Khalik hubungan. Naon bah? Jeung Khalik. Bung aing mah jeung mukhlak. Mah, coba sakali deui bah. Abah embung hubungannya jeung makhluk bae aing mah. Jadi satu, Khalik. Khalik mana? Urang pasar Kemis. Ganteng Khalik Gusti warengan si Khalik. Nah, mun urang teu nyadarkeun diri, dikira perang eta ngaran. Sarua teh perang. Perang. Hayu coba bisa apa kitu. Mungkin jeung urang hampang sorangan. Titi urang geus pepegatan. Titi kolak titi saat. Teres ai la rujua ilaik. Tidak ada rujua ilaik. Apa itu? Hampang. Udang di ketinggian hampang. Sebab saya tadi tak menurang dengan urang teh kahayang-kahayang urang karesetar sekurang teh kan urang tenang kan ya. Ketika urang deuk urang ya, capek, aya urang ge capek. Bah, dua poe kudu ka rumah sakit teh. Capek. Tetapi ketika urang geus dipegat ke TV, pegat HP, pegat bank, pegat urusan-urusan bangsa nungku sekarang itu undangan-undangan nungku sekarang itu pegat geus aing. Allah bakal hampang sa THS ge THS THS biasa bae teh kumaha bisa dibuktikan lailahu wal qurullah katsira lobakeun geulah zikir ka Gusti Allah ngan kudu bagai guru ulah sadzikir zikirna lantaran kabeh dituna loba anu oyag-oyagan di masjid asbeh beuh guruan. Urang geus sieun deuk ngadeukeutanana lantaran pakeanna ge make merah putih sakumaha pejuang 45. Ayeuh guruan. Nailah la'allakum tuflihun dibawa urang nyaba ka alam-alam eta waliullah nyaun. Alam eta. Nah, iyalah kebahagiaan jelema nu perang melawan nafsu. Wa ti'ullaha wa rasulah sok anjeun kudu nurut ka Allah jeung Rasul Allah. Urang deuk hayang jadi wali Allah, ibadah teh ka Allah, tetapi urang ninggalkeun Kanjeng Rasulullah moal jadi wali. Moal sebab urang nyahona salat ti Kanjeng Rasul, nyahona wudu ti Kanjeng Rasul, nyahona ka Allah ti Kanjeng Rasul. Bawa Kanjeng Rasul dengan cara cintakeun ka Kanjeng Rasul, urang lobakeun maca selawat. Selawat eta jembatan jadi wali urang. Urang datang-datang zikir bae teh maca selawat teh moal jadi wali ka jeung kumaha ge. Disengserikeun ku Kanjeng Nabi. Ye! Atuh pansia diwauhkeun ka Allah teh ku aing sarua jeung ya ka dieu. Ya ka dieu ya, wauhkeun ka Allah. Tah, ieu kantorna teh eta teh Kanjeng Nabi. Urang teu liwat ka kantor Kanjeng Nabi mah beres. Moal bisa ka jeung kumaha. Emang kumaha gitu. Kanjeng Nabi teh nyarita waktu Kanjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah. Gusti Allah nyokot taneuh jeung cai. Ketika taneuh diaduk ke jeung cai, ca Kanjeng Nabi kulama geus jadi nabi. Dikumaha coba? Waktu Kanjeng Nabi Adam diciptakan ku Gusti Allah dirangkum taneuh jeung cai kulama harita teh geus jadi nabi ca Kanjeng Nabi ieu kumaha hayuh heulaan kula diangkat teh jadi manusia jeung jadi nabi na dibatan Kanjeng Nabi Adam. Ketika Kanjeng Nabi Adam dibaringkeun terus ditendenan roh langsung hudang dibawa ka sorga. Di luhur sorga geus aya ngaran kula la ilaha illallah Muhammadur